kawir matua kita pagi duana. Adi yang ku teman dosa gadalanan, ku kawali kamasa gedang deluku. Kenaku sayang sayang, kenaku tami tami, ku jamin lah kamu kecewa. Adi jadi kamu sirukat nakanku, erdakane panci kamu sampati. Adi enggo kita jadu kembana, lalitku bere bandu ate mesui. Senang-senang saja, enak-enak saja, ku jamin lalit si pagi. kita mana tegana turang bagi janji-janji cinta meteguk si ikat gelak rakutna senang mesra pe pagi bunga-bunga geluta rasa lala pagi arih tak ersada latih ngalah pe pagi mulih ku mencari senyumi aku karo gelah nantang singalah kue ku sayang. Sayangi si marabas pusuku. dube cirendu perbahkan datena dube ranandu bas pusuhku anggo bagas kelper panah suari barangi kam ingetanku anggo kukira kena rondongku. Sayang kelaku badu karongku kutami-tami kam asa belukku sinasana sinasana ngoku kusekan man-man tandana kena kelem ateku kujaga kena bagi rondongku. Sakitna getemna bas pusuhku kuidahkan ibas lebe-lebengku lanai tanggung mesra nakarongku sedihna turikan dukarina adi ceritana sedekah edan kira du kita teman biasa I'm not afraid to die. ยก็เพลกันร้อนรงทางลาสีผู้กันเลยก็เพลกันร้อนรงทางลา Ingatan pusuku. Maga-maga rusuh bandu alasan la ukuri duagi aku kecewa maun-maun mesui takaldu sung laku ingat niduman bangku eda sendah dalih kendun bue dagindu. Ate ate durusu lagu langkah du larana kandu turang kiti ukurku sambar sambar rusu ihungindu la ukurindu lagi aku cemburu. Maun-maun turang impandu, maun-maun anakku tadu, sung katakan du iya rondong temandu. Ayo tahlam agi si katakan du, kena nari karo pertimbangkan saya. Kukuri sanga aku sadare tangkas teridam berat sebelah ate tangan nae. Ku tatap kencang rendu si manis lupa kelaku perbahanan du kedina si kejame mau tak sadar aku eda agi kami natiku si meriksasa. Di sana kita bagi dua na. Ilarana kendu turang kiti ukurku sambar-sambar usul ihung indu la ukurindu lagi aku cemburu maun-maun turang impaldu maun-maun nanakku tadu sung katakan du iya rondong temandu ayo tahlang agi si katakan du keina nari karo pertimbangkan saya saka aku sadare tangkas terida berat sebelah ate tangan nae ku tatap kencang cirem du si manis lupa kelaku perbahanan du kerina si kejame Minateku si meriksa Ikin nyendia si manarapri Ari Ersada kita pagi duana Sabas daging peku berekai nindula ku tanggungi bagai pelasam tadi ngate mesui bahkan dua ku wagi bagi si ambu kejam kejam kam tuku bangku biring suan duduri bas pusuku aku katendu sini wati getem getemi bas pusuku biring bermain kendu kepeyateku tutus sateku keleng senyum du kepencang aku punana tapi pusuku nuwagi dekah kepeli terdaya lalu ku rindu ukur ku cerita larana kendu busuku luka tempahan du uga taman du cuka riba-riba bandu suina nande bibi busuku bagi si gati bereliti biar aku dosa kamkai nanye bini busuku bagi si gati bereliti biar aku dosa tangkai. Kita kira bujur biar aku dosa kemkai. Gelah naula nimba ukurdu jine yati balas ku suka telah nasab pasu-pasu bandi mata. Adikku cuma kin ngencang benda hintang ulah permana kelangi laku lirka megam jaruk ulah bemahuli ibas pusuh tak erban sandau kerina kadek-kadengka. Kau akan minta busur merawa ulanai kamu sur berjun adi merawa rusuh pedas metuan adi narusur kam berjun baci ayo ringu tawa cirem min kena ku tatap senyum min kena nambah kuakap manis nambah kuakap cilena labo manukuren sila rekedungan rekna turah pinaki arah kamlati basi ngayaki kam melala kaba-kaba si dari kam aku katakan menatiku kan, jujur saja ku katakan menatiku kan. Jika kelangan gue gula minta sang surat-suratku sebelin ngadai tigan kau kelateku jadi senyuman metani rasa lalaku tangi-tangi kamu magi rasa metu sama tua aku kelengi kamu mabuk berkarun hidu. Enggo kesip kurung duwe bagaimana hidu. Enggo mekelbuk mata duwe nidu man bangku. Rukur-rukurlah kene nidu man bangku agingku. Rukur-rukurlah kene nidu turang. Ulanai kam darat berni mama nangin nidu. Niduman bangku gosi ganjangan barang duwe niduman bangku. Enggo keretang daging duwe niduman bangku. Robah robahlah ken niduman bangku agingku. Rukur-rukurlah kena nindu turang. Kundaring goku gecap keleng dudai nande tiga. Kundaring go terida ajar dudai man bangku. Enge dalan gundari robah pe aku ladi tertina agingku. Erkadiola pe aku ladi tunana. Tengah nidu gosi ganjangan barang duwe niduman bangku. Nggo keretang daging duwe niduman bangku. Robah robahlah kene niduman bangku agingku. Rukur-rukurlah kene nindu turang. Kundari ngoku gecap kelem dudai nandi tiga. Kundari ngoku teridang ajar dudai man bangku. Ene dalana sirang kendu. Gundari rumah bayaku lagi tertina agingku. Berkadiola bayaku lagi kunana. Gundari rumah bayaku lagi tertina agingku. Berkadiola. Let it. Nanti gerti nagingku terkadir.